Ada orang beri pinjam duit RM1,000 kemudian ambil untung dari bayaran balik sebanyak RM1,500 dalam tempoh tertentu. Adakah ia dibolehkan dalam Islam? Umum lagi, kena tengok dulu apakah maksud dan cara dia akad atau membuat jual beli seperti itu. Nak tengok dulu. Contoh kata, dia kata ginilah, mu nak pinjam RM1,000 dulu, mu kena bayar RM1,500. Lepas tu tak ada lapah-lapah lain. Maka waktu lah dikatakan riba. Faham tak? Tu yang dikatakan riba. Atau mu bayar RM1,000 dulu, lepas tu mu kena bayar kaku RM500 pula lagi. Nah, juga dinamakan riba. Nah. Yang tak riba ni gini, mu nak pinjam RM1,000 tapi boleh lah. Tapi bila bayar ni kamu dikenakan apa benda ni, upah pinjaman dan sebagainya. Duit excise, duty dan sebagainya. Hak tu ulama kata jika sedikit dan tidak menggunakan persentif pinjaman, hukumnya harus. Kalau banyak, haram juga. Berarti kita tengok sekarang sistem Islam tinggi bayar. Sistem yang tidak Islam, gendahnya riba. Nah, ini bijaknya orang kafir. Buat pinjaman beli yang secara islami, baroknya bayar. Rumah RM100,000 jadi RM200,000. Buat pinjaman cara riba, konvensional, rumah RM100,000 jadi RM160,000. Buat cara Islam, RM100 jadi RM200,000. Nampak lagi? Kerana orang kafir, walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Yahudi Nasara tidak akan duduk diam. Mereka sentiasa berusaha. Oleh kerana kita nak sangat kepada sistem Islam, maka Yahudi masuk cepat-cepat dalam muamalah Islam. Maka sistem islami kita bayar lebih parok daripada sistem konvensional. Betul tak? Ni kebijaksanaan Yahudi. Nak? Tukang cekek darah. Tapi kita terlepas, kata ulama, yang meminjam, yang membeli, yang mengenakan cas tetap tidak terlepas. Walaupun bukan atas nama riba, walaupun atas nama al-baik bidami ajir, jika berlaku penindasan di situ, maka tetap menanggung dosa. Faham tak lagi?